Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri al-ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari buku Al-Usul min 'Ilmil Usul. Kita masih di pembahasan tentang masalah al-ahkam. Kemarin kita baru baca matan dan belum baca catatan kaki. Sekarang catatan kaki halaman 11, betul enggak? Catatan kaki halaman 11. Maka di catatan kaki halaman 11, al-ilzam kal wajib wal muharam, sesuatu yang bersifat ilzam, yang harus. Contohnya adalah wajib dan haram. Karena wajib adalah yalzam fi'luhu, harus dikerjakan. Sedangkan muharam yalzamu tarkuhu, harus ditinggalkan. Sedangkan afdaliyah contohnya adalah mustahab. Mustahab fal afdal fi'luhu, adalah yang terbaik melakukannya. Sedangkan makruh itu al afdal talquhu wal bu'du anhu, yang terbaik adalah meninggalkannya dan menjauhinya. Dan tentang mubah, mubah fi hadidzatihi, mubah pada dasarnya, mukhayyarun fihi, orang itu boleh memilih ketika dia melakukan hal yang mubah. Waqad yakunu matluban, hal yang mubah terkadang diperintahkan. Idza adda ila matlubin, jika mengantarkan kepada hal yang diperintahkan. Nah, ketika mubah itu diperintahkan, maka boleh jadi dengan status wujuban atau istihbaban, dengan status wajib atau dengan status anjuran. Dan hal yang mubah itu qad yakunu manhian, terkadang menjadi satu hal yang dilarang. Idza adda ila manhiyin anhu, jika dia menjadi sarana terwujudnya hal yang terlarang. Karena kaidah usuliyah mengatakan al-wasailah ahkamul maqasid. Kemudian faedah azimah perkataan Ibn Sa'di rahimallahu ta'ala, ad-dinu mabniyun alal masalih, agama itu dibangun di atas maslahat, fijal biha, yaitu mendatangkan maslahat, wa dar'il lil qaba'ih, dan mencegah kejelekan. Demikian disampaikan oleh Sa'di di mandumah qawaid fiqhiyah beliau. Kemudian Ibnu Sa'di menjelaskannya di sarah beliau untuk mandhumah beliau sendiri. Maka apa yang Allah perintahkan ila wa fihi, tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat maslahat, ma la yuhitu bil wasfu, yang deskripsi manusia tidak mampu menggambarkannya. Kata-kata manusia, ya, orang manusia akan kehabisan kosakata untuk menggambarkannya. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu illa wa fihi minal mafasid, kecuali dalam hal yang Allah larang itu terdapat kejelekan, terdapat sisi-sisi negatif, bahaya. Ma la yuhitu bil wasfu, yang habislah kata-kata manusia untuk menggambarkan besarnya kejelekan tersebut. Beliau Ibn Sa'di mengatakan di risalah Latifah, segala sesuatu yang itu manfaat, khalisah, murni manfaat, 100% manfaat, atau sesuatu itu adalah manfaatnya rajihah, manfaatnya lebih besar daripada madaratnya, maka itu pasti adalah satu hal yang diperintahkan oleh syariat. boleh jadi perintah wajib dan boleh jadi perintah anjuran. Dan segala sesuatu yang jeleknya itu adalah murni kejelekan, yaitu 100% adalah kejelekan, atau jeleknya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka syariat pasti melarangnya. Boleh jadi dengan status hukum haram ataukah makruh. Fahadhal aslu yuhitu bijamil ma'murat wal manhiyat, dan kaidah ini meliputi dan mencakup semua hal yang diperintahkan dan semua hal yang dilarang. Maka satu hal yang wajib kita yakini, wajib diyakini oleh mukallaf, bahasanya dalam hal yang Allah perintahkan itu terdapat maslahat. Boleh jadi 100% maslahat tanpa ada sisi negatifnya, atau minimal maslahatnya, manfaatnya jauh lebih besar daripada madaratnya atau bahayanya. Dan wajib atas seorang muslim berkeyakinan bahasanya dalam semua yang Allah larang, baik itu larangan makruh atau larangan haram, terdapat di dalamnya madarat atau bahaya. Imma boleh jadi 100% bahaya, tidak mengandung kebaikan sama sekali, atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian ada faedah thayyibah, ada faedah yang bagus, itu titiknya kebalik. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, yustafadul wujubu, hukum wajib itu bisa kita simpulkan pertama bil amri taratan, terkadang kita simpulkan dari perintah. Wabitasrih bil ijab, terkadang karena ada kata-kata lugas dengan menegaskan kalau itu wajib atau fardu, atau dituliskan, atau dituliskan semacam perintah puasa, kutiba alaikumus siyam. Dan terkadang pakai menggunakan kata-kata ala, alaikum, alal muslim, dan terkadang dengan kata-kata hakun alal ibad, alal mu'minin. Demikian juga wa tartibu dzamb wal iqab, manakala satu perbuatan itu tertib berkonsekuensi, adzam celaan, wal iqab dan hukuman, ala tarkihi jika ditinggalkan. Demikian juga ihbatul amal, kemudian dihapusnya amal, terhapusnya amal karena meninggalkannya, wa ghairi dzalika dan yang lain. Maka di sini Ibnu Qayyim menyimpulkan dari mana para ulama fikih berkesimpulan kalau sesuatu itu hukumnya wajib. Maka yang pertama tadi, boleh jadi karena perintah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Kemudian menggunakan kaidah al aslu fil amri lil wujub, dan hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib, kecuali terdapat indikator yang membelokkannya kepada mubah atau kepada anjuran. Kemudian yang kedua adalah dengan kata-kata tegas, di antara kata-kata tegas atau at-tasrih itu kata-kata wajib, kata-kata fardu, demikian juga kata-kata al-qadbu, yaitu kutiba atau seturunannya, ya yalidina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata yang tidak tegas. Dan kata-kata yang tidak tegas yang seringkali ulama fikih menyimpulkan darinya hukum wajib adalah kata-kata hakun alal ibad atau alal mu'minin. Maka hal ini menunjukkan kalau itu wajib. Kemudian yang keempat, manakala dicela orang yang meninggalkannya, atau ada ancaman hukuman bagi siapa saja yang meninggalkannya, maka itu menunjukkan kalau sesuatu yang diperintahkan adalah wajib. Misalnya Nabi memberikan celaan sejelek-jelek orang adalah orang yang mencuri dalam sholatnya, ada celaan. Ada celaan, yaitu orang yang tidak tumakninah. Maka ini menunjukkan kalau tumakninah dalam sholat, hukumnya wajib. Karena orang yang tidak melakukannya, Nabi cela. Dengan Nabi katakan, dia adalah sejelek-jelek pencuri. Demikian juga, kemudian yang terakhir tadi, ihbatul amal, ada ancaman, amal itu terhapus. Amal seorang itu akan terhapus jika meninggalkannya. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalnya. Maka ini dalil di antara dalil yang menunjukkan wajibnya. Kemudian wajib itu yang qasim terbagi menjadi beberapa macam. Ada wajib aini, wajib personal semacam salat lima waktu. Kemudian ada wajib kifai, wajib kifayah. Contohnya sebagaimana pendapat sebagian ulama tentang hukum sholat aid, mengatakan bahasa ini adalah fardu kifayah. Ya, tentu contoh kalau di kitab usul fikih tentu sebenarnya yang lebih baik adalah contoh yang disepakati, ya, daripada contoh pendapat yang masih diperselisihkan. Ya, misalnya wajib kifayah kita contohkan sholat jenazah, kemudian mengkafani jenazah, gitu. Itu contoh yang lebih bagus daripada dicontohkan dengan sholat aid yang ini statusnya fardu kifayah adalah pendapat sebagian ulama, sebagian ulama saja. Adapun jumhur ulama mengatakan salat itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Demikian juga wajib itu terbagi menjadi dua hal, yaitu wajib yang statusnya rukun dan wajib yang statusnya bukan rukun. Dan wajib yang statusnya rukun tentu kedudukannya lebih wah, ya, daripada wajib yang tidak menjadi rukun. Karena jika dia rukun maka batalat bitarki al-ibadatu, batalah ibadah tersebut karena meninggalkannya, baik sahwan ataupun jahlan, baik karena lupa ataupun karena tidak tahu. Sedangkan rukun adalah masahat, adalah bituni al-ibadatu, ibadah itu sah jika tidak mengerjakannya, waya'thamu tarikuhu, namun berdosalah orang yang meninggalkannya. Dan sebagian ulama mengatakan, berpendapat batal jika itu karena sengaja, seperti Hanabilah mengatakan tidak hanya berdosa orang yang meninggalkannya, namun jika itu dilakukan dengan sengaja, batal. Kemudian tentang definisi wajib, maka wajib adalah satu hal yang diberi pahala orang yang melakukannya manakala imtithalan. Imtithalan maknanya adalah ta'atan lillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Contohnya adalah salat sebagaimana firman Allah taala, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, lalai dari sholat menurut keterangan kathir minas salaf, banyak ulama salaf adalah mengerjakan waktu sholat setelah waktunya berakhir. Karena mengerjakan waktu sholat pada waktunya satu hal hukumnya wajib. Maka ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan sholat itu baru dikerjakan setelah waktunya berakhir, maka orangnya berhak untuk mendapatkan hukuman dan celaan dengan Allah katakan wailun, celaka baginya. Kemudian tentang mandob, mandob adalah yusabu fa'iluhu, diberi pahala orang yang melakukannya manakala melakukannya karena taat dan tidaklah dihukum orang yang meninggalkannya. Contohnya di catatan kaki adalah qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, memberikan motivasi, memotivasi umatnya untuk melakukan qiyam Ramadan min ghairi ilzamin, tanpa mengharuskannya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan dengan adalah salat tarawih dengan sepakat fuqaha. Ulama fikih sepakat bahasanya yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ganjaran, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Muttafaqun alaih, dari sahabat Al-Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian nabaha ba'dul ulama, sebagian ulama mengingatkan bahasanya para ulama salaf adalah mereka jika mendapatkan perintah untuk melakukan satu ibadah, mereka antusias untuk melakukan ibadah tersebut, baik ibadah tersebut hukumnya wajib ataupun mustahab. Jadi mereka tidaklah membeda-bedakan hal yang diperintahkan dengan mengatakan ini cuma anjuran, ini cuma mustahab, kemudian tidak loyo mengerjakannya. Wahat awal aslu, inilah hukum dasarnya, inilah hukum asalnya. Hendaknya seorang muslim semangat untuk melakukan semua yang diperintahkan, baik itu perintah wajib ataupun perintah anjuran. Walaysa makna kauniha mustahabbatan, dan bukalah makna atau konsekuensi dari hukum mustahab yujibu, mengharuskan atasahula fihi, orang bermudah-mudah, orang menyepelekannya. Maka ketika Nabi memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan, maka hendaknya seorang muslim semangat untuk makan dengan tangan kanan, tanpa membeda-bedakan apakah hukumnya, meskipun dia menyadari bahasanya jumhur fuqaha mengatakan bahasanya makan dengan tangan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Namun itu dalam bahasa, dalam dataran amal, itu hal ini selayaknya bukan sarana untuk sarana untuk loyo, untuk ngelukur, untuk bukan ya, ketika dikatakan hukumnya mustahab inggal jumhur, dianjurkan jumhur ulama, bukan ini berarti gembos kemudian tidak semangat melakukannya. Namun seorang muslim pada dasarnya ketika dia mampu untuk melakukan satu hal yang diperintahkan, maka dia bersemangat untuk mengerjakannya, baik itu satu hal yang diperintahkan dengan perintah anjuran ataupun perintah kewajiban. Sebagaimana kata Syekh Muthaimin rahimallahu taala, bahasanya letak perlu kita bedakan ini hukumnya wajib dan tidak adalah manakala seorang itu meninggalkannya. Ketika seorang itu meninggalkannya, baru di situ dia timbang. Ditimbang dengan ini hukumnya wajib ataukah mustahab. Kalau wajib berarti mengharuskan taubat, ada kewajiban untuk bertobat. Kalau ternyata yang ditinggalkan itu hukumnya mustahab, maka tidak ada, maka tentu tidak ada keharusan untuk bertobat. Kemudian faedah Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, wa ma'rifatul istibab fardun 'alal kifayah. Dan mengetahui mengetahui hukum mustahab itu fardu kifayah. Adanya orang yang belajar hal-hal yang mustahab, mempelajarinya satu hal yang fardu kifayah dengan alasan li'alla yadi'a syai'un nadin, supaya tidak ada satupun dari agama yang hilang. Atau dalam bahasa Syatibi, dalam bahasa Syatibi, beliau mengatakan bahasanya satu amal mustahab itu mustahab itu dalam dataran juz'i, dalam dataran parsial dia mustahab untuk saya. Ini satu hal yang dianjurkan untuk ya, untuk saya lakukan. Adapun dalam dataran kulli, dataran komunitas, dataran masyarakat Islam, maka mustahab ini jadi wajib. Mustahab ini jadi wajib. Artinya tidak boleh semuanya meninggalkan hal yang mustahab. Sampai-sampai generasi muda kaum muslimin tidak tahu kalau itu mustahab. Sampai-sampai anak-anak kaum muslimin tidak tahu kalau itu hukumnya mustahab. Kenapa? Karena semua sepakat untuk meninggalkannya. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Seluruhnya bersepakat untuk meninggalkannya. Meninggalkan satu hal yang mustahab. Yang sampai dalam derajat, ya anak-anak tidak tahu kalau itu, tidak tumbuh besar dalam keadaan itu tahu kalau satu itu satu hal yang mustahab. Ya, bahkan ketika semua sepakat untuk meninggalkannya, ya, dan anak itu generasi muda kaum muslimin tumbuh besar dalam keadaan demikian, nanti ketika ada orang yang melakukannya, maka akan ada orang yang mengatakan ini amal yang mengada-ada, ini bid'ah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenalnya, tidak pernah melihatnya, tidak mengetahui adanya orang yang mengerjakannya dan melakukannya. Maka dalam dataran kulli, dalam dataran komunitas, ya, di level dataran komunitas harus ada yang mengerjakan hal yang mustahab. Tidak boleh semuanya seragam, sepakat, oh ini kan hukumnya mustahab, maka kemudian kita tinggalkan. Itu perkataan Syatibi. Dan kalau di sini Syekhul Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan ilmu tentang hal yang mustahab itu fardu kifayah. Ilmu pengetahuan tentang oh ini satu hal yang mustahab dalam dataran, kalau Syatibi dalam dataran amal. Ya, kalau Ibn Taimiyah mengatakan mustahab itu bisa wajib dalam dataran ilmu dan teoritis. Ya, harus ada yang kemudian ya, di ranah teori dia mempelajari bahasanya ini satu hal yang mustahab. Tidak boleh, tidak ada yang belajar. Sama sekali tidak ada yang belajar karena ini kan amal yang hukumnya mustahab. Tidak boleh semua sepakat untuk meninggalkan belajar hal tersebut dengan alasan itu mustahab. Tidak harus diamalkan, tidak harus dipraktekkan. Kemudian berkenaan dengan hal yang haram, maka hal yang haram itu yuthabu tarikuhu, orang yang meninggalkan yang haram itu mendapatkan pahala dengan syarat imtithalan, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah. Di antara mereka adalah orang yang diajak oleh seorang perempuan, itu jadak zina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lantas dia mengatakan, ini akhafullaha, aku takut kepada Allah. Itulah yang Nabi puji. Maka yang Nabi puji adalah Allah. Nabi puji orang ini bukan karena semata-mata meninggalkan yang haram, namun dia meninggalkan dan tidak melakukan yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Dan wayastahiqul iqab fa'iluhu, dan orang yang melakukan hal yang haram itu berhak untuk mendapatkan hukuman. Sebagaimana firman Allah taala, wa may ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu nara. Siapa yang maksiat pada Allah dan rasulnya, siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hukum haram disimpulkan yang pertama minan nahi, ketika ada larangan. dan kaidah yang mengatakan bahasanya hukum asal larangan itu haram. Kemudian yang kedua at-tashrih, ketika ditegaskan kalau itu haram atau itu terlarang. Ketiga, kemudian adanya ancaman bagi orang yang melakukannya, ada ancaman neraka bagi orang yang melakukannya misalnya. Kemudian dhamul fa'il, adanya celaan kepada pelakunya. Demikian juga ijabul kafarah bil fi'li, diwajibkannya kafarah bil fi'li gara-gara melakukannya. Demikian juga ketika ada kata-kata la yambari, tidak sepatutnya. Karena la yambari atau tidak sepatutnya dalam bahasa Al-Quran dan Rasulnya lil man'i, itu untuk melarang. Aqlan wa syar'an, secara akal sehat, nalar sehat dan syariat. Demikian juga ada kata-kata makan alahum kada, tidak pantas bagi mereka demikian. Lam yakun lahum kada, tidak pantas bagi mereka berbuat demikian. Tidak pantas di sini artinya haram. Wa tartibu al-haddi alal fi'li, kemudian berdampak al-had, hukuman had jika mengerjakannya. Demikian juga kalimat la yahilu, la yasluhu, tidak halal, tidak pantas, itu juga menghasilkan hukum haram. Wa wasful fi'li bi annahu min tasini syaitan, demikian juga ketika wasful fi'li, satu fi'il itu, satu perbuatan itu mendapatkan label bahwasanya dia adalah tasini syaitan, adalah satu hal yang dianggap indah, dibuat indah oleh setan, atau dikatakan bahasanya dia adalah amal setan. Semisal Allah katakan tentang khamar dan perjudian, fastanibuhu amalus syaitan, maka itu adalah amalus syaitan, perbuatan setan. Fastatibuhu la'alakum tuflihun, jauhilah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Demikian juga hukum haram itu disimpulkan dari manakala dikatakan bahasanya Allah tidak mencintainya, Allah tidak ridha pada hamba-hambanya, Allah tidak mensucikan pelakunya dan tidak mengajak bicara pelakunya. Wala yanzur ilaihi, atau Allah tidak akan memandangi pelaku perbuatan tersebut dan yang lainnya. Ini adalah indikator-indikator yang darinya para ulama fikih menyimpulkan kalau hukumnya haram. Kemudian haram itu ada dua macam. Yang pertama haram karena zatnya, semacam babi dan berbagai macam perbuatan yang keji. Wadhabituhu, dan tolak ukur haram lidatihi. Yarji'u tahrim adalah manakala hukum haram itu berkenaan dengan zat perbuatan itu sendiri. Limajtama alaihi, karena perbuatan itu sendiri memuat min mafsadatin, memuat kejelekan, dan tidak terdapat indikator yang membelokkannya dari hukum haram. Kemudian haram li'aridin, karena satu faktor. Semacam di sini contohkan minum minuman yang memabukkan. Fa'idha sarar khallan, jika dia khamar tersebut berubah menjadi cuka. Catatan penting yaitu dengan sendirinya. Dibiarkan dengan sendirinya dia berubah jadi cuka, zalat tahrimu, maka hukum haram untuk materi tersebut hilang, padahal dia ya masih seperti itu. Itu cairan yang ya, kemarin itu cairan seperti itu, kemudian sekarang dia cairannya menjadi cuka, dan itu dengan sendirinya, maka hukum haramnya menjadi berubah, jadi hilang. Kalau berubahnya dari khamar menjadi cuka itu karena rekayasa, nanti ulama berselisih pendapat apakah itu jadi halal ataukah tidak. Karena itu supaya jelas kehalalannya, ya, tadi saya katakan ya, berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian tentang masalah makruh, maka makruh adalah satu hal yang diberi pahala orang yang orang yang meninggalkannya jika dia meninggalkannya karena motivasi taat dan tidak mendapatkan hukuman orang yang melakukannya. Warada, dan terdapat tentang makruhnya mengambil barang atau menerima barang dengan tangan kiri dan menyerahkan barang dengan tangan kiri, terdapat tentang hal ini adillah sejumlah dalil. Oh ini maaf, ini catatan kaki untuk kalimat contoh makruh mengambil atau menerima barang dengan tangan kiri, menyerahkan barang dengan tangan kiri. Maka terdapat tentang makruhnya menerima barang dengan tangan kiri atau menyerahkannya dengan tangan kiri sejumlah dalil, diantaranya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah, kemudian hadis dari Abu Qatadah, dan hadis dari sahabat Ibnu Umar. Sedangkan kemudian berkenaan dengan makruh itu diberi pahala orang yang meninggalkannya karena taat dan tidaklah dihukum orang yang melakukannya, maka dalilnya adalah hadis Nu'man ibn Bashir, hadis Arba'in Nawawiyah, siapa yang menjaga diri dari hal yang syubhat maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Membersihkan agamanya artinya dari dosa, membersihkan kehormatannya artinya membebaskan, menyelamatkan dirinya dari celaan orang-orang saleh, kawan-kawannya yang saleh. Ya, karena dia menghindari syubhat, maka kawan-kawan yang saleh tidak akan mempermasalahkannya. Lain halnya ketika dia melakukan hal yang syubhat, hal yang tidak jelas, maka dia akan jadi bahan perbincangan kawan-kawannya yang baik, atau dia akan jadi bahan perbincangan manusia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjumus dalam subhat, maka dia waqa'a fil haram, terjumus dalam hal yang haram. Terdapat dua pendapat atau dua penjelasan ulama tentang makna kalimat ini. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram mengatakan, pendapat pertama mengatakan bahasanya melakukan hal yang subhat itu hukumnya haram. Kalau pakai tafsiran ini, ya hadis ini tidak cocok dibawa dalam konteks ini. Kita sedang bicarakan makruh. Ini nanti bukan jadi dalil makruh, namun dalil hal yang haram. Kalau dengan pendapat yang mengatakan bahasanya makna man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram adalah mengerjakan hal yang subhat itu sendiri hukumnya haram. Pendapat yang kedua tentang makna man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram, maknanya adalah siapa yang melakukan hal yang subhat maka lama-lama akan mengantarkan dia kepada hal yang jelas haramnya, sehingga terjumuslah dia dalam hal yang haram. Ya, kalau pakai tafsiran ini ya bolehlah pakai penjelasan ini, maka ya bolehlah dalil ini dibawakan dalam konteks pembahasan kita. Karena itu di sini dikatakan dalal hadisu, hadis di atas jadi dalil tentang keutamaan meninggalkan hal yang makruh dan syubhat. Maka disampaikan oleh penulis catatan kaki bahasanya hal yang syubhat itu status hukumnya makruh. Jadi status hukumnya itu makruh. Dan terdapat pujian bagi orang yang meninggalkannya. Ya, karena beliau berpandangan bahasanya melakukan hal yang subhat yang belum jelas kehalalannya itu hukumnya makruh. Ya, maka makna kalimat man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram adalah makna yang kedua. Itu siapa yang melakukan hal yang subhat yang belum jelas hukumnya, maka lama-lama dia akan melakukan hal yang jelas keharamannya, dengan itu dia terjumus dalam dosa yang nyata-nyata dosa. Kemudian tentang tentang mubah, kemarin terakhir sampai mubah ya. Ya. Kemarin sampai mubah. Makro belum dibaca. Makro? Oh, makro belum dibaca. Nah, ya kita kembali ke matan, yaitu tentang masalah makro. Makro lughatan dalam bahasa Arab, makro artinya mubarrat, sesuatu yang dibenci. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, la ala wajil ilzam, tidak dalam bentuk harus. Semacam menerima barang dengan tangan kiri dan menyerahkan barang dengan tangan kiri. Maka definisi makruh sesuatu yang dilarang oleh syariat, sehingga tidaklah termasuk makruh, wajib, mandub dan mubah. Kemudian tidak dalam bentuk harus untuk ditinggalkan, harus ditinggalkan, maka tidak termasuk makruh al-muharram. Dan tadi makroh itu yusabu tarikuhu imtithalan, diberi pahala orang yang meninggalkannya jika meninggalkannya karena taat, karena mengamalkan dalil, bukan karena kebetulan, bukan karena sekedar tradisi dan budaya, namun karena tahu ada dalil yang melarangnya dan tahu dan sadar kalau syariat melarangnya. Wala yu'aqabu fa'ilu, dan tidaklah mendapatkan hukuman orang yang melakukannya. Kemudian mubah. Mubah dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Yang pertama mu'lan, sesuatu yang diumumkan dan disebarluaskan. Kemudian makna yang kedua dari mubah dalam bahasa Arab adalah al-ma'dhunu fihi, sesuatu yang diizinkan. Kira-kira mubah dalam istilah itu mengambil makna yang mana? Makna yang pertama atau makna yang kedua? Makna yang pertama atau kedua? Makna yang kedua. Maka mubah dalam makna syariat, dalam makna istilah itu mengambil dari makna yang kedua, bukan mengambil dari makna yang pertama. Mohon menggunakan makna yang kedua, yaitu sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan. Sedangkan secara istilah mubah adalah ma yata'alaqu bihi amrun wala nahyun, adalah sesuatu yang terjemah bebasnya, sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Terjemah bebasnya, sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Nah itu mubah. Ma yata'alaqu bihi amrun wala nahyun. Namun tidaklah diperintahkan lidzatihi, karena semata-mata mubah itu. Artinya mubah bisa diperintahkan karena faktor eksternal, sebagaimana mubah bisa dilarang karena faktor eksternal. Namun semata-mata mubah tanpa melihat, tutup mata dengan faktor-faktor eksternal, dia tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Contohnya makan di bulan Ramadan di malam hari. Maka kalau kita tutup mata dari faktor-faktor eksternal, ya ini hukumnya mubah-mubah saja. Nah, bisa jadi terlarang manakala, atau kemudian satu hal yang kurang baik manakala makan tersebut menjadi sebab tidak kuat sholat tarawih. Ini makan di malam hari saat Ramadan ternyata menyebabkan tidak kuat sholat tarawih karena kekenyangan. Maka ini nanti satu hal yang mubah ini jadi bermasalah, bukan karena makannya itu sendiri, non karena faktor tambahan. Maka yang namanya mubah itu tidak diperintahkan, sehingga tidak termasuk mubah, wajib dan mandub. Yang namanya mubah wala nahyun, tidak dilarang, maka tidaklah termasuk mubah, haram dan makruh. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang lidzatihi, karena semata-mata hal itu. maka tidak termasuk. Oleh karena itu, maka seandainya satu hal itu diperintahkan, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan yang namanya mubah itu diperintahkan. Likaunihi, dikarenakan hal yang mubah tersebut menjadi sarana untuk satu hal yang diperintahkan. Dan boleh jadi dan tidaklah, dan bisa saja hal yang mubah itu terlarang. Ta'alaqa bihi nahyun, bisa jadi terlarang. Kapan? Ketika hal yang mubah tersebut jadi wasilatan, sarana hal yang terlarang. Fa'inna lahu hukmu makana wasilatan lahu, maka mubah itu akan diberi hukum makana wasilatan lahu. Dia itu menjadi sarana untuk apa? Min makmurin, bisa jadi dia sarana hal yang diperintahkan, maka dia diperintahkan. Umanhiin, atau dia menjadi sarana hal yang dilarang, maka menjadi hal yang dilarang. Kondisi ini, hal yang mubah itu diperintahkan ya, dalam kondisi karena pertimbangan tertentu, dan terlarang dalam karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, la yukhrijuhu, tidaklah mengeluarkan status perkara tersebut dari statusnya sebagai satu hal yang mubah pada dasarnya. Maka makan itu satu hal yang hukumnya mubah. Dan makan itu bisa diperintahkan manakala dia sarana supaya kuat pergi ke masjid. Dan makan itu bisa jadi satu hal yang haram ketika makan itu jadi sarana untuk kuat bunuh orang. Keadaan dia menjadi haram dalam satu kondisi dan menjadi satu hal yang diperintahkan dalam kondisi yang lain tidak menyebabkan hal yang makan tersebut keluar dari statusnya sebagai hal yang mubah. Dia tetap hukumnya mubah. Oleh karena itu maka wal mubah dan mubah itu madama ala wasul ibahah, selama berstatus mubah maka tidak berdampak thawabun wala iqabun, tidak berdampak ganjaran, tidak pula berdampak hukuman. Wisama dan nama lain dari mubah adalah halal atau jaiz. Halal atau diperbolehkan. Penjelasan di catatan kaki tentang masalah mubah. Perkataan Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala di risalah Latifah, adapun hal yang mubah maka syariat membolehkannya dan mengizinkannya. Waqad, dan terkadang ya tawassalu biha, mubah ini menjadi sarana ilal khair, kepada kebaikan. Fatul haku, maka dia digabungkan bil makmurat, hal-hal yang diperintahkan. Dan terkadang hal yang mubah itu menjadi sarana ilal syar, kepada kejelekan. Fatul haku, maka dia digabungkan pada kelompok hal-hal yang terlarang. Maka ini satu kaidah penting, bahasanya sarana itu memiliki hukum tujuan, dengan catatan sarana yang diambil itu adalah mubah pada asalnya. Dan dari sini kita mengetahui sarana wajib itu, sarana melakukan hal yang wajib hukumnya wajib. Sarana melakukan hal yang wajib hukumnya wajib. Orang tidak bisa melakukan kewajiban berwudu kecuali dengan beli air kemasan. Maka beli air kemasan hukumnya wajib. Padahal hukum asal beli air hukumnya mubah. Wa ma la yatimmu al-masnunu illa bi fa huwa masnun. Sarana untuk melakukan hal yang sunnah hukumnya sunnah. Orang tidak bisa pakai parfum ketika mau pergi sholat Jumat kecuali dengan beli minyak wangi. Maka hukum beli minyak wangi hukumnya sunnah. Wa ma yatawaqqafu al-haramu alaihi, dan batu loncatan untuk melakukan satu hal yang haram, maka perkara mubah ketika dia jadi batu loncatan untuk melakukan hal yang haram, fa huwa haram, hukumnya haram. Wa wasailul makruh makruhah, Dan ketika hal yang mubah tersebut jadi sarana makruh, maka dia hukumnya makruh. Ketika kita katakan misalnya makan bawang, itu hukumnya makruh. Makan bawang mentah itu hukumnya makruh. Maka beli bawang mentah hukumnya makruh. Padahal pada dasarnya hukum beli bawang dan yang lain hukumnya mubah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan disimpulkan hukum mubah minal idzni bitakhyir. Ketika ada at-takhyir, diperbolehkan untuk memilih, izin untuk boleh memilih. Termasuk hal yang mubah, perintah setelah dilarang. Perintah setelah dilarang itu mayoritas menghasilkan hukum mubah. Ini faida qutilati salatu fantasiru fil ardi. Jika kalian telah selesai sholat Jumat, silakan kalian kerja cari rezeki. Maka perintah untuk kerja setelah selesai sholat Jumat hukumnya mubah. Tidak berdosa orang yang habis sholat Jumat malah tidur, dia tidak berdosa karena perintah untuk kerja setelah selesai sholat Jumat adalah perintah mubah. Kenapa? Karena al-amru ba'dal hadri, perintah setelah larangan. Setelah dilarang untuk kerja, ketika terdengar adzan, wadharul bai', tinggallah kerja. Ya, di antaranya adalah jual beli atau yang lain. Setelah itu disuruh untuk kerja. Maka ini perintah mubah. Nafsul junah, kemudian dikatakan tidak ada dosa, wal harat, tidak ada kesempitan, tidak ada dosa, wal mu'akhadah, tidak ada hukuman. Maka berarti dia mubah. Wal ikhbar bi annahu ma'fun anhu. Demikian juga ketika ada berita bahasanya itu satu hal yang dimaafkan. Wabil ikrar ala fi'lihi zaman al-wahyi. Ketika ikrar didiamkan, ala fi'lihi melakukannya di zaman wahyu diturunkan. Maka jumhur ulama mengatakan bahasanya azl itu hukumnya mubah. Berdasarkan hadis Jabir bahasanya kuna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, kami melakukan azal wal Qur'anu yanzilu sedangkan Al-Qur'an masih turun. Maka ada didiamkan, perbuatan tersebut dilakukan di zaman turunnya wahyu. Wabil ingkar alaman haram syai', demikian juga ketika ada pengingkaran kepada orang yang mengharamkan sesuatu. Ya, maka Nabi mengingkari orang yang mengharamkan dirinya untuk mengharamkan dirinya untuk tidur. Setiap malam mau sholat malam dan diharamkan dirinya untuk tidur di malam hari. Nabi ingkari orang ini. Maka apakah ini menunjukkan bahwa tidur malam hari itu wajib? Tidak. Tidur hukumnya mubah. Maka mubah ini kita ambil dan kita simpulkan dari al-ingkar, ada ingkar dari Nabi SAW kepada orang yang mengharamkan sesuatu. Al-ikhbar annahu khuliqolana kada, dan ketika ada berita bahasanya Allah menciptakan kita untuk kita manusia demikian, dan Allah jadikan hal tersebut untuk kita. Demikian juga manakala imtinan alai nabihi, Allah menyebutkan jasanya bihi dengan membolehkan ini dan itu. Allah mengatakan bahasanya di antara kemurahan Allah adalah Allah bolehkan manusia demikian dan demikian. Maka itu menunjukkan kalau itu satu hal yang mubah. Wa nahwu dzalika, dan hal-hal yang semacam itu. Demikian juga di antara hal yang menghasilkan hukum mubah, manakala ada perintah, ya, ada perintah yang perintah itu muncul dari Nabi jawaban dari pertanyaan. Ya, wahai Nabi, bolehkah kami demikian? Lakukan demikian. Bolehkah kami demikian? Maka Nabi katakan if'al, lakukan. Maka itu tidak wajib. Ya, namun menghasilkan hukum mubah ketika Nabi perintahkan. Namun perintah ini keluar dari Nabi SAW, karena sebab pertanyaan seseorang. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Arudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.